Mitra Bisnis, Kompas menulis, Ahok setuju jika kolom agama dalam KTP itu sudah seharusnya dihapuskan. Dia berpendapat informasi agama dalam KTP itu tidak ada gunanya, karena agama adalah urusan masing-masing pribadi. Kita ketahui dokumen internasional seperti paspor pun tidak menyertakan informasi agama. Untuk membahas masalah ini, kami telah tersambung dengan rohaniawan Romo Beni Susetyo. Romo Beni, setujukah Anda kolom agama di KTP dihapus dan apa alasannya? Setuju sejak awal kan, supaya tidak ada diskriminasi. Persoalannya kan sebenarnya itu kan masuk ke dalam data kependudukan. Nah, KTP nggak perlu gitu loh, karena kerap kali kan KTP itu menjadi alat pembenaran kan. Nah, selama itu dilabel di KTP itu menjadi masalah gitu loh. Karena urusan agama, urusan pribadi, negara ini sebenarnya kan negara demokratis. Dan negara demokratis itu negara yang menyelidiki kesetaraan gitu loh. Nah, kalau agama itu tetap dimasukkan ke dalam kolom KTP, itu akan menimbulkan persoalan gitu loh. Tapi Romo, kalau dihapus, apa tidak akan membuat moral bangsa kita semakin terpuruk? Karena jadi merasa agama bukan suatu hal yang penting. Enggak, itu enggak ada kaitannya dengan moral bangsa. Negara-negara Eropa tidak menyantungkan agama juga moralnya lebih baik daripada kita. Yang banyak korup itu kan negara kita, negara Eropa, Amerika, mana korupnya kan kecil. Itu loh, agama itu nilai yang harusnya dihayati secara personal. Semakin orang beragama itu semakin tidak korup, semakin tidak manipulatif, dan semakin mengedalkan dialog. Nah, kita itu agamanya formal, literal, gitu loh. Sehingga tidak ada korelasinya orang beriman dengan kehidupan moral itu tidak ada korelasinya, gitu loh. Nah, bangsa ini harus berani menggabus hal-hal sikapnya diskriminatif, gitu loh. Sebenarnya apa sih dasarnya bisa ada kolom agama di KTP? Kolom dasarnya itu kan dulu ingin menjadikan identitas. Bahwa seseorang itu beragama, terus dengan alasan kalau meninggal nanti di kecelakaan bagaimana, cara menguburkannya sederhana juga gitu loh. Kan bisa dicek di data kependudukan gitu loh. Tapi kan nggak perlu dicantumkan dalam KTP gitu loh. Kan sudah ada dengan komputerisasi akan jelas kok. Ini persoalan mudah, birokrasianya persoalan kita. Kita selalu memainkan isu agama itu hanya alat politik identitas. Nah, selama agama menjadi politik identitas, ya seperti ini terjadi black campaign kan. Iya kan? Pemilu presiden ini menimbulkan black campaign luar biasa bahwa agama di suatu ranah politik lah. Kalau kita mau bangsa dewasa, bangsa yang maju, yang modern, yang menggunakan akal sehat, ya sudah, KTP itu dihilangkan aja kolom agama. Tapi menurut Romo sendiri, hal ini bisa terrealisasi? Ya bisa kalau ada kemauan politik, karena itu nggak ada relevansinya, hubungannya dengan apapun nggak ada. Demikian rohaniawan Romo Beni Susetyo, saya Kori Lumenta.